السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya hari ini adalah hari yang sangat berbahagia. Insyaallah tinggal menunggu beberapa waktu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan, pahala yang dilipat gandakan, dosa yang diampuni, dan masih banyak tentunya kebaikan-kebaikan yang lain. Mudah-mudahan kita semua dan para pemirsa Niaga TV diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Seperti biasa ma'asyiral muslimin, di pagi hari ini kita melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-10, masih di dalam pembahasan Kitabut Thaharah. Hari ini bab yang akan kita bahas terkait dengan Babul Wudu. Pertemuan yang lalu kita bahas khisalul fitrah, kebiasaan-kebiasaan fitrah. Maka hari ini kita coba membaca babul wudu. Al-wudu perbuatan. Adapun kalau wawunya menggunakan fathah, al-wudu artinya adalah media yang digunakan untuk bersuci, tentunya adalah air. Profesor Dr. Mustafa Deep ketika menjelaskan kata al-wudu, beliau berkata, kata al-wudu secara bahasa diambil dari kata al-wada'ah. Al-wudu adalah berasal dari kata al-wada'ah. Itu secara bahasa. Al-wada'ah ini memiliki makna al-husnu wal-bahjah. Husnu wal-bahjah, bagus dan indah. Jadi wudu kalau dilihat dari tinjauan bahasa, dia berasal dari bahasa Arab dan dia adalah salah satu kata yang berasal dari al-wada'ah. Al-wada'ah itu artinya al-husnu wal-bahjatu, bagus dan indah atau bercahaya. Jadi orang-orang yang berwudu, mereka itu wajahnya adalah bercahaya. Dan ini mungkin antara makna bahasa dengan makna syariat banyak keterkaitan. Dan itu dalam Islam seperti itu. Salat secara bahasa ad-du'a. Karena memang di dalamnya banyak doa dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah. Zakat secara bahasa adalah an-numuwu waz-ziyadatu, bertambah dan berkembang. Karena memang ketika kita mengeluarkan zakat, kita berharap harta yang tersisa itu bertambah dan berkembang. Itu apa namanya makna syariat yang terkait dengan makna bahasa. Begitupun siam, as-siyamu lughatan al-imsak, ya, puasa secara bahasa artinya menahan. Menahan tentunya dari perkara yang membatalkan, baik itu makan, minum, bercampur, dan lain sebagainya. Nah, kata al-wudu di dalam bahasa Arab berasal dari al-wada'ah, yang artinya adalah al-husnu wal-bahjatu. Itu kalau ditinjau dari sisi bahasa. Adapun kata al-wudu, kalau kita definisikan secara syar'an atau secara wudu dalam pengertian syariat, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wasti'malul ma'i fi a'dha'in mu'ayyanah. Wudu itu adalah menggunakan air untuk bagian-bagian tubuh tertentu. Menggunakan air untuk bagian-bagian tubuh tertentu ala kaifiyatin makhsusatin biniyatin, yang dilakukan dengan cara yang khusus, artinya ditentukan oleh syariat kaifiatnya, caranya biniyatin, dan dilakukan dengan niat. Misalnya niat untuk raf'ul hadas. Ya, raf'ul hadas untuk mengangkat hadas agar dia bisa salat atau bisa tawaf, agar dia bisa misalnya membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Ya, ini definisi al-wudu syar'an. Isti'malul ma'i fi a'dha'in mu'ayyanatin ala kaifiyatin makhsusah biniyatin. Wudu adalah menggunakan air ya untuk anggota tubuh tertentu, misalnya ada wajah, ada tangan, ada kepala, ada kaki. Itu tertentu. Tidak semau kita, tapi syariat menentukan bagian mana saja yang dibasuh. Ala kaifiyatin makhsusah. Caranya bagaimana? Kalau kepala diusap, wajah, tangan, kaki dibasuh, itu yang menentukan kaifiyah, itu adalah syarak. Ya, syariat yang menentukan apa? Kaifiyah, bagaimana kita membasuh bagian-bagian tubuh yang wajib untuk dibasuh. Biniyatin. Dan kita membasuhnya dengan niat. Yaitu niat raf'ul hadas. Niat untuk mengangkat hadas atau yang semakna dengannya. Misalnya kadang seseorang berwudu tapi dia tidak hadas. Tapi dia ingin melakukan wudu yang sunnah. Misalnya sekedar untuk tajdid al-wudu misalnya ya. Sekedar dia ingin memperbaharui wudunya. Dia belum batal ya, tetapi dia ingin memperbaharui wudunya, itu pun kita sebut dengan istilah wudu syar'an dalam pengertian syariat. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kata Profesor Dr. Mustafa Dib, wudu ini memiliki keutamaan. Di antara keutamaan yang banyak disebut di dalam hadis-hadis yang sahih, bahwasanya wudu itu adalah sebab diampuninya dosa-dosa manusia. Ada beberapa contoh hadis, misalnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang sangat mulia Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala an. Diceritakan bahwa satu ketika beliau meminta air untuk berwudu. Maka diberikanlah air untuk Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala an. Maka di hadapan orang yang hadir, para tabi'in, beliau mencontohkan bagaimana wudunya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah selesai beliau contohkan, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Barang siapa yang berwudu seperti wudukku ini, summa salla rak'ataini la yuhadditsu fihima nafsahu. Kemudian dia melaksanakan salat dua rakaat. Ya. Apa yang akan dia dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Utsman ibnu Affan yang menceritakan tentang bagaimana wudunya Nabi alaihi salatu wassalam. Setelah itu beliau menyebutkan keutamaannya, barang siapa yang setelah berwudu lalu salat 2 rakaat, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya dari Abdullah ibni As-Sunabihi radhiyallahu taala an, sesungguhnya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdul mu'min," apabila seorang hamba yang mukmin berwudu, kemudian dia tamadmad, ya tamadmad, dia berkumur-kumur, kharajat al-khataya min fihi, maka keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Ya, jadi mulut kita melakukan dosa. Tapi ketika kita berwudu, berkumur-kumur, ya di dalam wudu yang kita lakukan, maka kata Nabi, kharajat al-khatayahu min fihi, keluarlah dosa-dosa yang dilakukan dari mulutnya. Wa idza istanthara, apabila dia melakukan istinfar, mengeluarkan air dari hidung, kharajat al-khataya min anfihi, maka keluarlah dosa-dosa dari hidungnya. Wa idza ghassala wajhahu, kharajat al-khataya min wajhihi, apabila dia membasuh wajahnya, ya maka keluarlah kesalahan, dosa-dosa dari wajahnya. Hatta takhruju min tahti asfari ainaihi, maka sampai keluar dari apa, bawah-bawah mata mereka. Dosa-dosa itu keluar ketika seorang hamba berwudu. Dan apabila seorang hamba membasuh kedua tangannya, keluarlah dosa-dosa dari tangannya sampai-sampai dia keluar dari bawah kuku-kuku mereka. Fa idza masaha bi ra'sihi, dan apabila seseorang membasuh kepalanya, kharajatil khataya min ra'sihi, maka keluarlah dosa-dosa dari kepalanya, hatta takhruja min udhunaihi, sampai-sampai jatuh menetes dosa-dosa itu dari kedua telinganya. Apabila dia mencuci kedua kakinya, kharajatil khataya min rijlaihi, maka keluarlah dosa-dosa dari kaki, dari kedua kakinya, hatta takhruja min tahti azfari rijlaihi, sampai-sampai dosa itu keluar dari bawah kuku yang ada di kakinya. Ini masya Allah ma'asyiral muslimin, ya betapa luar biasa keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam ketika kita berusaha menjaga wudu. Ya, dan kita pernah mendengar kisah ya, seorang sahabat Bilal ibnu Rabah, bagaimana Rasulullah mengabarkan bahwasanya terompah beliau mendahuluinya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya, amalan apa sebenarnya wahai Bilal yang engkau lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau kenikmatan di mana terompahmu mendahuluimu masuk ke dalam surga? Maka Bilal radhiyallahu taala anhu berkata, aku senantiasa berwudu. Tidaklah aku batal dari wudhuku kecuali aku berwudu dan salat 2 rakaat. Ini tentunya keutamaan yang harus menjadi motivasi, semangat untuk kita semua untuk senantiasa menjaga wudhu. Ketika ada kesempatan, ya kita memiliki waktu, ketika batal wudhu kita langsung kita sambung dengan wudhu, tentunya itu adalah kebaikan yang sangat besar. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Naqib, Syihabuddin Abdul Abbas Ahmad Ibnu Lu'lu' Al-Misri Asy-Syafi'i atau kita kenal dengan Ibnu Naqib, berkata, furuduhu sittatun. Perkara-perkara yang wajib di dalam wudu itu ada 6. Jadi enam ini harus ada agar wudu yang kita lakukan sah. Tapi kalau salah satu dari enam ini tidak kita lakukan atau tidak sempurna kita kerjakan, maka menyebabkan wudu kita tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Profesor Dr. Mustafa Dib ketika menjelaskan perkataan Ibnu Naqib bahwa furuduhu sittatun, hal-hal yang fardu di dalam wudu ada enam, beliau berkata wudu itu memiliki faraid, sunan, wa adab. Ya. Jadi di dalam wudu minimal ada tiga. Ada faraid, hal-hal yang memang wajib ada. Ada sunan, yaitu perkara-perkara yang kalau kita tinggalkan sayang dan merugi. Ya, walaupun dia tidak menjadi ukuran sah atau tidaknya wudu kita. Dan yang ketiga adalah kaitan dengan adab. Faraid secara bahasa adalah jam'u faridah. Faridah, faraid. Kalau faridah satu, kewajiban. Tapi kalau faraid, dia adalah jamaknya, artinya kewajiban, kewajiban. Tentunya kalau kita bicara fardu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat secara tegas. Kalau dikerjakan tentunya yusab, ya. Tetapi kalau ditinggalkan yu'aqab, ya, dikerjakan yusab, diberi pahala. Kalau kita kerjakan yusab, tapi kalau ditinggalkan dengan sengaja yu'aqab, mendapatkan iqab atau hukuman. Lalu dikatakan di sini wa huwa juz'un minal amalil matlubi syar'an. Dan yang namanya faraid atau fardu atau faridah, dia adalah bagian dari amal yang diperintahkan oleh syariat, di mana idza khalla au naqasa lam tasihil ibadatu al matlubah, di mana kalau hilang salah satunya atau berkurang alias tidak sempurna, maka tidak sahlah ibadah yang diperintahkan. Jadi fardu ini sangat penting di dalam satu ibadah. Baik fardu di dalam wudu, fardu di dalam sholat, fardu dalam shaum, fardu di dalam apalagi misalnya zakat, fardu di dalam apa namanya haji. Itu hal-hal yang penting yang tentunya tidak boleh ditinggalkan ketika kita melakukan satu aktivitas ibadah. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada faedah yang berharga yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau berkata, "Al-faridatu wal-fardu wal-wajibu ma'anin mutaradifah." Al-faridah atau al-fardu atau al-wajib, ini adalah istilah-istilah yang merupakan sinonim. Itu menurut jumhurul ulama. Jadi mayoritas para ulama mengatakan baik itu faridah atau fardu atau wajib, itu adalah sinonim. Ya, sinonim. Atau dalam istilah Arab dikatakan mutaradif. Ya, taraduf atau mutaradif. Mereka adalah sinonim. Kata yang memiliki kesamaan makna, ya, menurut jumhurul ulama. Wasunanu, adapun kalau kita mendengar kata sunanul wudu, maka sunanul wudu, kata beliau, adalah jam'u sunnah. Sunnatun, sunnatani, sunanun. Jadi kalau selama ini kita mendengar sunan Abi Daud, sunan At-Turmudhi, sunan An-Nasai, sunan Ibnu Majah, sunan adalah jamak daripada sunnah. Sunnatun, sunanun dalam bentuk jamaknya. Wa hiya ma talaba syari'u fi'lahu la ala sabilil hatmi wal ilzam, yaitu satu perintah yang dikeluarkan oleh syariat tetapi tidak dalam bentuk keharusan, tidak dalam bentuk yang mengikat, ya, walakinnahu akkada ala talabihi, ya, tetapi ditegaskan perintahnya atau biasa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana syariat menjanjikan pahala bagi siapa yang melakukannya dan tidak mengiqab atau tidak memberikan hukuman ala tarkihi bagi orang yang meninggalkannya. Itu pengertian sunan. Nanti akan kita bahas faraidul wudu, sunanul wudu. Insyaallah kita sudah paham. Kalau faraid adalah jamak dari faridah. Faraid. Dan dia memiliki kesamaan kata dengan fardu atau wajibu. Sedangkan sunan adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, di mana syariat menjanjikan pahala tetapi tidak memberikan ancaman hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sunnah tersebut. Ya, sunnah dalam pengertian ibadah, ya, dalam pengertian wudu, atau sunnah dalam pengertian fikih. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada. Lalu dikatakan oleh beliau di sini, furuduhu sittatun. Hal-hal yang wajib dalam wudu itu sittatun. Ada enam. Tentunya enam ini adalah istiqra, hasil penelitian. Jadi para ulama meneliti ayat-ayat tentang wudu, baik dalam Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, maka mereka keluar dengan kesimpulan furuduhu sittatun. Ya, yang wajib dalam wudu ada enam. Jangan tanya mana dalilnya. Ya, kalau di Quran tidak ada kata 6 atau 7 atau 8, begitupun dalam hadis. Tapi para ulama menyimpulkan, ini namanya mimbab tashil. Ya, agar mudah dihafal, agar mudah dipahami, agar mudah diingat oleh para penuntut ilmu. Dan masalah-masalah seperti ini tidak perlu kita permasalahkan. Ini sama juga dalam masalah akidah ada juga kan. Misalnya tauhid terbagi menjadi 3. Sebagian orang protes. Mana dalilnya tauhid menjadi 3? Ada istilahnya tauhid, tauhidullah fi af'alihi, ya, mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, mentauhidkan Allah dalam ibadah, lalu mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifatnya. Itu enggak perlu dipermasalahkan. Jumlahnya kenapa 3, bukan 4, bukan 5. Misalnya, itu istiqra, hasil istiqra wat-tatabu'. Bagaimana para ulama meneliti, mengikuti ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah, kemudian mereka menyederhanakannya agar lebih mudah dipahami dan agar lebih mudah diingat dan dihafal oleh para penuntut ilmu. Kalau seperti ini kan jadi mudah. Furuduhu sittatun. Hal yang wajib ketika kita berwudu ada 6. Ya, jangan ditanya mana dalilnya. Karena ini adalah hasil dari penelitian. Penelitian yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dari fardu yang pertama sampai fardu yang keenam, nanti akan disebutkan semua dalil-dalilnya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama kata beliau adalah, an-niyatu inda ghaslil wajh. Kewajiban yang pertama ketika kita berwudu adalah berniat, ya, berniat wudu, yaitu saat kita membasuh wajah. Jadi kapan kita berniat berwudu adalah ketika kita membasuh wajah. Menjelaskan poin ini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, "An-niyatu ma'naha fil lughah al-qasd." Niat secara bahasa artinya al-qasdu, maksud. Berniat atau bermaksud. Wa syar'an, adapun secara pengertian syariat, yang dimaksud dengan niat adalah qasdu syai makrunan bi fi'lihi. Qasdu syai makrunan bi fi'lihi, itu niat dalam pengertian syariat. Maksud untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatan. Maksud untuk melakukan sesuatu berbarengan dengan melakukan perbuatan tersebut. Qasdu syai, memaksudkan sesuatu makrunan yang terikat atau berbarengan bifi'lihi, dengan melakukan sesuatu yang dia maksudkan tersebut. Artinya saya bermaksud sholat. Maka kapan saya niat sholat? Yaitu makrunan bifi'lihi, berbarengan dengan perbuatan itu dilakukan. Oleh karenanya dikatakan, kapan sih kita niat sholat? Ketika rukun yang pertama. Apa itu? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Kita takbiratul ihram, maka di hati kita niat. Ya Allah, saya berniat salat zuhur. Allahu Akbar. Di waktu yang sama, ya Allah, saya niat salat maghrib. Dan begitu seterusnya. Ya Allah, saya niat qabliyah. Ya Allah, saya niat ba'diyah. Dalam hati kita niatkan. Itu adalah qasdu syai makrunan bifi'lihi. Maksud untuk melakukan sesuatu berbarengan, maksud itu muncul berbarengan dengan kita melakukan sesuatu itu. Makrunan berbarengan ya. Berbarengan dengan kita melakukan perbuatan tersebut. Kalau niat sholat ketika takbiratul ihram, maka niat takbiratul ihram rukun pertama dalam sholat. Maka niat ketika berwudu adalah kata beliau, ketika mengusap wajah. An-niyatu inda ghaslil wajah. Berniat yaitu saat kita membasuh wajah. Kenapa membasuh wajah? Bukan ketika membasuh tangan atau kepala atau kaki. Karena rukun pertama atau bagian fardu atau faridoh atau wajib pertama dalam wudu adalah wajah. Allah katakan, idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Kalau kalian hendak sholat, yang pertama kalian lakukan adalah membasuh wajah kalian. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV, yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wa hiya faridatun fi kulli ibadatin. Yang namanya niat adalah sesuatu yang wajib di dalam semua jenis peribadatan. Baik sholat harus ada niat. Ya zakat, puasa, haji. Semuanya harus ada niat. Karena seseorang itu dibalas sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Lalu dikatakan di sini, fala yasihul wudu'u wala yu'taddu bihi syar'an illa bin niyah. Maka tidak sah wudu dan tidak dianggap sebagai ibadah secara syariat kecuali dengan niat. Kalau enggak pakai niat tidak dianggap ibadah. Ya, karena innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal itu diukur dengan niatnya. Apakah saya berpahala ketika saya beramal? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang mendapatkan apa dari pahala dari amalnya berdasarkan niatnya. Kalau niatnya benar, niatnya telah sesuai ya dengan apa yang ditentukan oleh syariat, maka dia mendapatkan pahala. Innamal amalu bin niat. Lalu dikatakan hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis yang terkenal, hadis Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu qala, Rasulullah bersabda, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian, saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Berarti ini sudah dapat satu ya. Perkara wajib pertama dalam wudu, kalau kita wudu harus ada niat. Ya harus dihadirkan niat. Dan niat ini berbarengan dengan kita mengusap apa bagian wajah. Ketika kita mengusap atau membasuh bagian wajah di dalam wudu, maka disitulah kita berniat untuk misalnya raf'ul hadas, untuk mengangkat hadas. Yang kedua kata beliau adalah ghuslul wajah, membasuh wajah. Yang pertama niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Itu niat yang ketiga, ya, rukun yang ketiga atau fardu yang ketiga, niat, lalu membasuh wajah, lalu yang ketiga tadi apa? Ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah mashul qalili minar ra's, mengusap bagian dari kepala, walaupun sedikit, mengusap sedikit dari kepala. Itu yang sunnah, itu yang wajib, mohon maaf. Yang sunnah nanti akan dijelaskan insyaAllah. Lalu yang kelima adalah ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Itu yang kelima. Yang keenam adalah at-tartibu ala ma zakarnahu, melakukannya dengan tartib berurutan sesuai yang kita sebutkan atau sesuai yang datang dalam Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasannya singkat. Bukan singkat, tetapi ini hanyalah muqaddimah. Setelah itu setiap rukun akan dirinci oleh beliau. Niat akan dirinci, wajah, apa definisi wajah akan dirinci, tangan akan dirinci, kepala akan dirinci, kaki pun akan dirinci bagaimana kaifiahnya insyaallah di pertemuan yang akan datang. Tetapi kita sudah punya gambaran secara umum bahwa furudul wudu'i sittatun, perkara yang wajib ketika berwudu ada enam. Satu adalah berniat ketika membasuh wajah, yang kedua adalah membasuh wajah itu sendiri, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku, yang keempat adalah mengusap kepala, ya, sebagian kepala, yang kelima adalah membasuh kaki sampai ke mata kaki, dan yang keenam, yang terakhir adalah at-tartibu ala ma dzakarnahu, melakukannya dengan tartib, ya, tidak boleh dimajukan, dimundurkan, tapi harus tartib sesuai dengan apa yang datang dalam Quran dan apa-apa yang datang dalam sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita coba merinci satu demi satu terkait dengan rincian rukun-rukun atau enam rukun yang sudah kita sampaikan. Jangan kemana-mana para pemirsa Niaga TV, dimanapun Anda semua berada, karena kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Kualitasnya berat, diimpor langsung dari perkebunan Alia di Madinah Arab Saudi. Wanginya khas, lembut di mulut, seratnya banyak, ada tandanya, sehingga sangat baik untuk kesehatan tubuh. Kurma Ayu Akila lagi promo nih, yuk buruan di order ya, promonya terbatas loh. Mesin jahit karung tipe MSP JK99 menjahit karung dari berbagai bahan material secara cepat dan mudah. Hasil jahitan karung lebih rapi, kuat dan berkualitas. Cocok untuk Anda yang bergerak di bidang pengemasan atau produksi pembuatan karung. Desain minimalis dan elegan, cocok untuk berbagai macam model dan skala usaha hingga home industry. Menggunakan motor listrik dengan kecepatan jahit 1500 hingga 1700 needle per menit. Desain compact mendukung penggunaan secara kontinu. Konsumsi listrik lebih hemat, mudah untuk dioperasikan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin dumpling skin tipe MKS KLS96 dari Maxindo. Untuk kebutuhan usaha dalam membuat aneka kulit pangsit, siomay, gyoza, dan makanan sejenis lainnya. Cocok untuk mendukung usaha resto atau usaha yang bergerak di bidang produksi dumpling skin. Mesin terbuat dari material top quality yang awet dan food grade. Desain compatible untuk menunjang produksi secara kontinu. Memproduksi aneka kulit dumpling secara cepat dan efisien dengan ukuran ketebalan hasil akhir yang seragam. Terdapat fitur dua jenis cetakan bentuk bulat dan kotak. Dengan ukuran diameter 8 cm, sangat praktis. Cetakan dapat diganti dengan ukuran lainnya. Kapasitas produksi 60 piece per menit secara kontinu. Mudah disetting dan digunakan. Minimalis dan tidak makan tempat, sehingga cocok ditempatkan pada dapur berbagai skala usaha. Mudah dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang pertama sudah kita bahas beberapa poin yang disampaikan oleh Ibnu Naqib dan penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib dalam kitab beliau Tanwirul Masalik yang merupakan sarah dari kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik. Mudah-mudahan penjelasan yang kita bacakan bermanfaat dan bisa menjadi wawasan baru untuk kita semua. Di kesempatan yang kedua, tentunya seperti biasa kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV rahimakumullah untuk bergabung menggunakan dua layanan kami. Ada layanan telepon di 0812-1998-1555. Anda pun bisa menggunakan layanan pesan singkat di 0812-9345-5676. Dalam pembahasan hari ini adalah kitab Tanwirul Masalik. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin penjelasan apakah wajib salat tarawih di masjid bagi akhwat dan berapa rakaat salat tarawih yang disunnahkan jika dikerjakan di rumah? Karena jika salat tarawih di masjid ada yang 18, ada yang 8 rakaat. Baik, barakallahu fik. Terkait dengan permasalahan salat tarawih, tentunya salat tarawih bagi seorang wanita, kalau kita membahas mana yang lebih utama, apakah wanita itu salat di masjid atau di rumah, tentunya tidak ada keraguan bahwa salatnya para wanita di rumah adalah jauh lebih baik. Berdasarkan sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang para wanita datang ke masjid, begitu kata Nabi. Wa buyutuhunna khairun lahun. Akan tetapi, salatnya mereka di rumah-rumah mereka itu adalah jauh lebih baik. Jadi hadis ini adalah penjelasan kepada para suami agar mereka tidak menghalangi istri mereka ke masjid. Selama aman dari fitnah, tidak ada bahaya yang mungkin terjadi, maka suami tidak boleh menghalangi istrinya ke masjid. Itu yang pertama. Tetapi di hadis yang sama, Rasulullah mengingatkan para wanita yang izin kepada suami untuk berangkat ke masjid, ketahuilah, kata Nabi, buyutuhunna khairun lahun, bahwa rumah-rumah kalian itu, tempat-tempat tinggal kalian itu adalah lebih baik bagi kalian. Maksudnya lebih baik daripada kalian beribadah ke masjid. Itu kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk wanita. Adapun masalah rakaatnya apakah 8 ataukah 18? Ini kalau kita baca dalam penjelasan para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdullah Al-Bassam dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam, ketika menjelaskan hadis Aisyah radhiyallahu taala an bahwa Nabi di Ramadan atau di luar Ramadan tidak lebih daripada 11 rakaat tahajud dan witirnya. Kata beliau, menurut pendapat yang paling kuat itu bukan pembatasan, tetapi lebih kepada khabar bahwa Ummul Mukminin menceritakan kebiasaan Nabi. Oleh karenanya kita mendapatkan bahwa para sahabat, ya baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat yang lain, mereka melaksanakan salat malam lebih dari 8 rakaat atau lebih dari 11 rakaat. Ada perkataan yang bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kata beliau, kalau kita ingin salat tarawih dan bacaannya panjang-panjang, maka hendaknya 11. Tetapi kalau kita ingin salat tarawih dan bacaannya dipendekkan, hendaknya 23. Itu adalah cara menggabungkan dalil yang sangat bagus dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan jangan sampai kita berlebih-lebihan dalam sesuatu. Sebagian ikhwah teman-teman atau mungkin kita yang mengatakan, saya enggak mau salat di masjid itu, enggak sunnah karena rakaatnya 23. Itu bukan ukuran. Kalau rakaat 23 enggak sunnah, berarti ini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali enggak sunnah. Oleh karenanya tidak sesederhana itu permasalahannya. Ya kita harus harus bisa terus belajar sehingga kita tidak salah di dalam memahami satu permasalahan agama. Jangan sampai masalah furu', masalah cabang kita jadikan sebagai masalah usul, masalah pokok yang tidak boleh berbeda. Wallahu a'lam bissawab. Ada Ummu Khadijah ya, Ummu Khadijah di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ummu Khadijah. Allah yubarik fik. Mohon maaf Ummu Khadijah. Suara TV Ummu masuk ke telepon. TV-nya volumenya dikecilkan dulu. Baik. Itu pembinaan itu kan Ustaz yang salah-salah tumit-tumit yang tidak tertentu yang air wudhu kita lakukan gitu Ustaz. Betul. Itu yang air wudhu yang seperti gimana cara berwudhunya ya Ustaz, apakah yang dia sudah menyiramkan air tapi tidak mengenai tumit, ataukah yang menyiramkan air mengenai tumit tapi tidak digosok begitu Ustaz. Baik. Mana ya itu Ustaz yang pengertiannya ya Ustaz, yang mau penjelasannya syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, barakallahu Ummu Khadijah di Sumatera Utara. Ada hadis yang Ummu sebutkan tadi artinya, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang tidak terbasahi ketika berwudu. Apalagi tumit itu umumnya ada lipatan-lipatan. Tumit manusia itu ada lipatan di bagian belakang. Lipatan-lipatan yang halus yang banyak sekali dilalaikan oleh manusia. Artinya banyak di antara kaum muslimin yang mereka berwudu tetapi mereka tidak melakukan isbagul wudu. Isbagul wudu itu bahasa Nabi yang bermakna meratakan atau menyempurnakan wudu. Bagaimana cara kita meratakan atau menyempurnakan wudu? Yaitu dengan memastikan bagian-bagian yang wajib dibasuh terkena air. Oleh karenanya harus diperhatikan penggunaan kata. Kalau kepala itu diusap. Allah katakan famsahu biru'usikum. Usap. Diusap saja. Artinya tidak harus ada ketentuan harus bagian dalamnya terkena air, kan hanya diusap saja. Tapi kalau bagian wajah, tangan, kaki itu bukan diusap tapi dibasuh, dicuci. Sebagian orang, mohon maaf, ketika dia berwudu, dia menyalakan air keran, lalu dia hanya begini-begini saja, tangannya dialiri air. Itu namanya bukan membasuh, tetapi mengalirkan air ke tangan. Atau kaki hanya dia, mohon maaf, dia majukan ke depan, lalu dinyalakan air begitu, itu bukan membasuh, tetapi membasahi. itu penggunaan bahasa itu harus kita perhatikan dengan baik, bahwa syariat menggunakan kata al-ghuslu, faghsilu aydiyakum ya wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kaki, kedua kaki kalian sampai ke mata kaki. Artinya semua bagian yang ada di antara kaki sampai mata kaki itu adalah bagian yang fardu, yang wajib. Oleh karenanya dalam riwayat dikatakan di antara sunanul fitrah adalah ghuslul barajim, membasuh bagian-bagian yang merupakan lipatan antara kuku, lipatan-lipatan tubuh, itu benar-benar dibasuh agar wudu kita sempurna. Lalu kenapa Nabi mengancam wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit yang tidak terkena air? Iya, karena kalau ada satu bagian yang wajib yang tidak sempurna dibasuhnya atau tidak terkena air, maka salatnya tidak sah. Kalau salat tidak sah, celaka semua. Ini mirip dengan hadis yang mengatakan bahwa kebanyakan azab kubur itu disebabkan oleh kencing tidak bersih. Gara-gara kencing tidak bersih saja sampai di azab kubur. Iya, kalau kita bicara kencingnya saja mungkin kita kaget. Tetapi kalau kita tahu betapa besarnya dampak istinja yang tidak bersih untuk ibadah-ibadah yang lain, kita baru katakan, oh iya, kalau saya istinjanya tidak bersih, maka wudu saya tidak sah. Lalu sholat saya tidak sah, kan begitu. Ini penting untuk diketahui. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema, qadarullah saya sedang isolasi COVID. Syafaqallah, syifaan ajilan. Syifaan la yugadiru saqama. Secara berkala, saya menyisihkan sedikit rizki dan diniatkan untuk saudara-saudara kita yang kurang mampu. Namun diberikannya nanti kalau sudah terkumpul agak banyak, bolehkah? Dari Ummu Rizki di Bekasi. Allah Alam Bisa, tidak masalah Ummu. Itu satu hal yang bagus. Ada seorang ulama yang menasehati begitu. Jadi seorang ulama berkata, bagusnya kita ya, kita semua, itu punya semacam celengan, atau orang bilang kenceleng atau apa, celengan begitu, yang mana kita setiap pagi, ya setiap pagi itu kita masukkan walaupun hanya 2.000, 3.000 atau 5.000 atau mungkin 10.000, lebih dari itu atau kurang dari itu silakan masukkan, niatkan infak. Misalnya kita niatkan di akhir bulan kita akan infakkan kepada orang yang kurang mampu. Itu satu amalan yang luar biasa. Karena ada hadis yang mengatakan apabila seseorang memasuki waktu pagi, maka akan turunlah dua malaikat. Malaikat yang pertama akan mendoakan kebaikan. Malaikat yang kedua mendoakan kecelakaan. Ketika malaikat melihat kita berinfak di pagi hari, maka malaikat itu akan berkata, Allahumma a'ti munfiqan salafan wa khalafan. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak itu ganti yang lebih banyak, ganti yang lebih baik. Didoakan malaikat. Tetapi ketika di pagi hari itu kita menahan diri untuk tidak infak, tidak berinfak di jalan Allah, malaikat yang satunya akan berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, jadikanlah harta orang yang menahan untuk tidak berinfak itu talaf, hilang, rusak, putus dari keberkahan. Ya, jadi untuk mendapatkan keutamaan doa malaikat, itu solusinya kata sebagian ulama. Taruh di rumah kita kotak atau apalah, taruh. Infak setiap pagi, nanti di akhir bulan, atau ketika kita rasa sudah banyak, kita infakkan kepada orang-orang yang mustahik, atau yang memang membutuhkan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Riau. Di kampung kami kebiasaan pada bulan Ramadan mengadakan santapan rohani sebelum sholat tarawih. Ana sebagai anak kelas 6 SD. Masya Allah, berarti ini yang bertanya anak kelas 6 SD ya. Coba diulang lagi. Ana sebagai anak kelas 6 SD, barakallah, bolehkah saya ikut sebagai penceramahnya di masjid tersebut? Tidak masalah, kenapa? Innamal apa namanya balighu anni walau ayah. Ya, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Ya, kalau ada kesempatan silahkan digunakan. Ya, saya masih ingat sekali pertama kali saya maju ke depan berbicara itu SMP kelas 2 atau kelas 1. Maju ke depan. Alhamdulillah di kemudian hari kita masuk aliyah SMA itu Masya Allah apa namanya Allah kasih kemudahan. Kebetulan di sekolah kami itu dekat dengan masjid raya, masjid terbesar di kota, di tempat saya tinggal, di masjid raya. Jadi sekolah dengan masjid raya berdekat-dekatan. Ya, pengalaman ketika SMP satu kali maju itu menjadi satu motivasi kita. Akhirnya Masya Allah Allah berikan kemudahan. Tidak masalah. Tetapi sampaikan apa yang kita tahu saja. Jangan sok tahu. Jangan sampaikan apa yang tidak kita tahu. Sampaikan yang kita tahu, sholat lima waktu wajib. Ya, sampaikan berpuasa Ramadan itu rukun Islam, sampaikan ya. Mudah-mudahan itu akan membentuk mental kita, akan membentuk apa namanya kepribadian kita dan lain sebagainya. Ada Ibu Teti di Kisaran. Assalamualaikum. Mohon maaf Ibu, volume televisinya dikecilkan dulu, volume televisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Teti. Iya. Oh, mau tanya nih. Oh, sunat mutlak itu kapan saja dilakukan? Baik, itu saja Ibu. Dan itu kan ada kita kan kalau sholat berdoa di sujud. Sujud yang mana atau boleh semua sujud atau sujud terakhir saja? Baik, itu saja Ibu. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu Teti di Kisaran, Sumatera Utara ya, Kisaran. Yang pertama salat mutlak. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya salat-salat mutlak itu dikerjakan di waktu-waktu yang tidak dilarang salat. Dikerjakan di waktu-waktu yang tidak dilarang salat. Paling minimal ada lima. Ada lima waktu dilarang sholat dalam Islam. Kecuali sholat-sholat yang memiliki sebab. Boleh dilakukan di waktu tersebut. Yang pertama adalah setelah subuh secara umum, itu dilarang untuk melaksanakan sholat. Rasulullah berkata, La tusalli ba'dal fajr, hatta tatlu asyams. Jangan sholat setelah fajar sehingga terbitnya matahari. Itu waktu yang pertama. Waktu yang kedua adalah menjelang terbitnya matahari. Menjelang tulu. Itu pun dilarang. Karena kata Nabi di waktu itu, orang-orang yang menyembah matahari sedang beribadah. Ya, sedang sholat, ya, menyembah. Maka kita jangan menyerupai mereka. Itu waktu yang kedua. Jadi waktu pertama setelah subuh secara umum, lalu menjelang terbit secara khusus. Yang ketiga adalah indal istiwa. Ketika matahari berada dalam kondisi istiwa, yaitu pertengahan. Ketika matahari tepat di atas kepala kita, itu waktu yang dilarang untuk beribadah. Itu tiga. Yang keempat adalah ba'dal asr. Setelah asar secara umum, hatta tagrubas syams. Sampai tenggelamnya matahari. Itu dilarang. Yang kelima adalah inda gurubis syams. Tatkala matahari akan tenggelam, karena matahari tenggelam di antara dua tanduk setan. Maksudnya ketika matahari akan tenggelam, setan mendekat kepada matahari, lalu manusia yang menyembah matahari itu mereka membungkukkan badannya atau sujud. Sehingga pada hakikatnya mereka sedang menyembah setan. Begitu kata Nabi SAW. Jadi di lima waktu ini, setelah subuh sampai terbitnya fajar, menjelang terbitnya matahari, ketika matahari di tengah, setelah asar, dan ketika matahari akan tenggelam, adalah lima waktu di mana kita tidak boleh sholat mutlak. Lalu bagaimana kalau sholat yang wajib? Boleh. Qadha yang wajib? Boleh. Sholat sunnah yang ada sebabnya? Boleh, menurut pendapat yang kuat. Dan itu salah satu pendapat Imam Syafi'i, rahimahullahu ta'ala. Salawat zawatul asbab, salat-salat yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid, salat wudu, janaiz dan lain sebagainya. Lalu kapan kita salat mutlak? Banyak waktunya. Misalnya dari setelah waktu duha sampai sebelum waktu istiwa kita boleh sholat. Dari zuhur sampai sebelum asar kita boleh sholat. Dari maghrib sampai menjelang isya kita boleh sholat mutlak. Dari isya sampai subuh silahkan perbanyak sholat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam itu tahajudlah kalian sebagai tambahan. Asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah bangkitkan kalian di tempat yang mulia. Itu kaitan dengan salat mutlak. Adapun kaitan dengan sujud, ada hadis yang mengatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Fa akthiru fihi minad du'a fa qaminun ayustajabulah. Waktu atau kondisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah berdoa, kata baginda Rasulullah. Ya, faqaminun ayustajabulah. Maka besar kemungkinannya Allah akan mengabulkan doa-doa kalian. Kapan sujudnya? Di situ tidak dibatasi. Sujud pertama, kedua, ketiga, keempat tidak dibatasi. Tetapi para ulama kenapa mengatakan sujud terakhir? Untuk menghindari kelupaan rokaat. Kalau ibu sholat maghrib, di rokaat yang kedua ibu sujud, besar kemungkinan ibu akan lupa di rokaat keberapa. Ini saya rokaat berapa ini? Rokaat kedua atau ketiga? Tapi kalau ibu doanya di sujud terakhir, itu kemungkinan lupanya kecil. Ya, kemungkinan lupanya kecil. Kalau sudah rokaat yang terakhir. Walaupun tidak ada halangan, sebenarnya kita doa di rokaat-rokaat yang sebelumnya. Tetapi kenapa disebutkan oleh para ulama di akhir? Tadi sebagai bentuk menghindari sebab terjadinya kelupaan di dalam sholat. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah menjaga Ustaz, amin. Juga kaum muslimin, amin. Qadarullah, saya sudah menjaga Al-Quran dengan baik, tiba-tiba jatuh dari tangan saya, apakah saya berdosa? Tidak berdosa, ya, tidak sengaja. Rabbana la tu'akhizna inna sina au akhta'na. Ya Allah, jangan engkau hukum kami dikarenakan kami lupa atau salah tidak sengaja. Ya, tidak ada salah. Apa namanya? Tidak ada dosa bagi orang yang tidak sengaja. Saya megang mushaf tidak sengaja jatuh lalu robek misalnya. Sampulnya pecah, apakah saya berdosa? Tidak. Tidak berdosa. Ya. Tidak berdosa. Jadi tidak masalah selama tidak dilakukan. Bahkan di Al-Quran itu dikisahkan tentang Nabi Musa melempar Taurat. Pernah dengar ya? Ketika Nabi Musa mendapatkan kaumnya menyembah anak sapi, Nabi Musa saking marahnya beliau lemparkan Taurat. Karena kondisinya sudah marah. Kadang orang marah itu tidak sadar apa yang dia lakukan. Maka tatkala kemarahan itu hilang, akhadal alwah, Musa kembali mengambil lembaran tersebut. Ya, jadi apalagi tidak sengaja, itu tentunya tidak masalah. Ya, dikatakan dalam hadis, rufi'an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihalah, kata Nabi. Diangkat dosa dari umatku dikarenakan tidak sengaja, kesalahan, lalu lupa atau terpaksa. Itu tiga kondisi di mana tidak terkenai hukuman. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kelima dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bila wudu ada cat tembok di kaki bawah walau setitik saja dan lupa membasuhnya, apakah sah wudunya bila tidak sengaja menyentuh tangan bukan muhrim, apakah haram? Allah alam bissawab. Yang pertama, kalau menyentuh wanita yang bukan muhrim tidak sengaja, sudah kita jawab barusan, sesuatu yang tidak sengaja tidak ada dosanya dalam Islam kalau memang tidak sengaja. Adapun cat, apalagi catnya adalah cat apa namanya, cat minyak ya, bukan cat air, tentunya itu menghalangi sampainya air ke bagian yang wajib dibasuh. Maka walaupun sedikit, menurut saya untuk kehati-hatian lebih baik diulang wudunya karena itu menghalangi. Ya, artinya kalau kita tidak sadar ada cat, ya sudah kita wudu lagi, kita kerik sampai bisa hilang. Ya kalau kita sudah berusaha mengkerik ternyata tidak bisa hilang, sudah sekuat tenaga kita hilangkan, ya sudah dimaafkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang kita sudah berusaha. Tapi kalau kita belum berusaha, ya sudah, kita lebih baik, menurut saya lebih aman kita mengulang. Ya, dan Nabi pernah memerintahkan sahabat mengulang salat, ya, mengulang wudu pun pernah. Nabi melihat ada seujung telunjuk di kaki sahabat yang tidak terkena air. Maka Rasulullah berkata, irji fatawaddo fa inna kalam tatawaddo. Au kama qala Rasulullah, ulang wudumu lagi, kamu belum wudu dengan baik. Dalam riwayat orang salat, dia sudah salat, diulang lagi, disuruh diulang sampai 3 kali disuruh diulang. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan bagaimana salat yang seharusnya. Allah alam bisa lebih selamat diulang. Pertanyaan yang keenam, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya ingin selalu dalam keadaan wudu, ingin mendapatkan keutamaan wudu, pahala. Belum pernah sholat sunnah wudu. Jika ahwat sedang haid, apakah dibolehkan berwudu? Jadi pas niat wudu, pas membasuh wajah, dan pas mau sholat sunnah wudu, niatnya pas takbiratul ihram. Ini panjang pertanyaannya, coba diulang dari awal sedikit demi sedikit. Baik. Saya ingin mendapatkan keutamaan wudu, jelas. Baik. Belum pernah sholat sunnah wudu. Baik. Baik, sampai situ dulu. Dan belum pernah sholat sunnah wudu, ya, solusinya mudah. Kalau sudah tahu, diamalkan. Ya, kalau sudah tahu, diamalkan. Belum tahu sebelumnya, sekarang sudah tahu. Alhamdulillah, tinggal diamalkan. Setiap kali selesai wudu, kita sholat dua rakaat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika akhwat sedang haid, apakah dibolehkan berwudu? Allah alam bisawab, ya. Kalau pertanyaan dibolehkan wudu, apakah boleh dia melakukan aktivitas wudu, gerakan-gerakan wudu, tidak masalah. Tidak ada larangan. Tapi dia tidak boleh sholat. Dia tidak boleh memegang mushaf. Ya. Adapun sekedar dia berwudu, membasuh wajahnya, enggak ada masalah menurut saya. Ya, selama dia tidak berniat raful hadas, karena percuma. Dia tidak akan bisa raful hadas. Dia tidak akan mengangkat hadas. Karena hadas besar tidak diangkat dengan wudu. Tetapi sekedar dia ingin menjaga kebiasaan, agar dia selalu merasa bersih, itu tidak masalah. Sebagaimana orang yang junub, itu diperbolehkan untuk wudu sebelum dia mandi. Misalnya, mohon maaf, ada hadis, kalau seorang suami mendatangi suaminya, lalu dia hendak, mohon maaf, mengulang jima dengan istrinya, hendaknya dia berwudu, maka itu akan semakin menjadikan dia ansyat, bersemangat misalnya. Dalam riwayat, kalau seseorang setelah bercampur dengan istrinya dan belum sempat mandi, tapi dia hendak tidur, jangan langsung tidur, bagusnya dia berwudu dulu. Itu sudah kita bahas dulu dalam kitab Bulughul Maram. Atau ingin makan dan minum sedangkan dia dalam kondisi junub, bagusnya apa? Wudu dulu, baru dia makan dan minum. Gak ada masalah. Apakah wudu-wudu tersebut bisa mengangkat hadas? Tidak bisa. Orang hadas besar, bagaimana diangkat dengan wudu? Tidak bisa. Maka begitu pun dalam kondisi haid, sekedar ingin wudu, mendinginkan badan, membersihkan badan, saya rasa Allah alam bisawab, tidak masalah. Ya Allah alam bisawab. Jadi pas niat wudu, pas membasuh wajah, dan pas, iya betul, jadi niat wudu adalah berbarengan dengan membasuh wajah. Pertanyaan yang keempat, terakhir sepertinya ini apa? Dan pas mau sholat sunnah, wudu niatnya pas apa ini? Sedikit lagi, pas niat wudu, pas membasuh wajah, dan pas mau sholat sunnah, wudu niatnya pas takbiratul ihram. Baik, pas wudu, kapan kita niat wudu? Ketika membasuh wajah. Kapan kita niat sholat? Ketika takbiratul ihram. Itu betul. Ya, ketika niat wudu saat membasuh wajah. Karena itu kewajiban yang pertama. Dan niat itu adalah qasdu syai makrunan bifi'lihi. Memaksudkan melakukan sesuatu berbarengan dengan melakukan sesuatu tersebut. Berarti kalau sholat, bagian pertama yang wajib adalah takbiratul ihram. Allah alam bisab, itu yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.